Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhan nas, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawa al-Imam At-Tirmidzi fi Sunanih min hadits Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Annahu qala kana akhwani 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلك ترزق به الإمام الترمذي رحمه الله تعالى meriwayatkan di dalam kitab Sunan beliau dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, dahulu ada dua orang bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam, lalu salah satu dari keduanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menimba ilmu, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang lainnya yahtarif, bekerja. Lalu orang yang bekerja tersebut mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan saudaranya tersebut. Kemudian Nabi menjawab, la'allaka turzaqu bih. Jangan-jangan engkau mendapatkan rizki dengan sebab saudaramu. Hadis ini dinyatakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala hadis yang sahih, yang memenuhi persyaratan Imam Muslim rahimahullah. Demikian pula disahihkan oleh ahli ilmu, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah as-sahihah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu Abu Hamzah, yang sejak kecil telah diantar oleh ibunya Ummu Sulaim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Sang ibu mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadza Anas khuwaidimuk. Wahai Rasulullah, inilah Anas, pembantu kecilmu. Kemudian disambut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Sebagaimana dituturkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kenapa engkau berbuat demikian?" Ataukah kenapa engkau tidak berbuat demikian? Yang menggambarkan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan balasan yang agung pula untuk sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Karena keikhlasan dan ketulusan beliau di dalam membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah." Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan masukkan dia ke dalam surga. Sahabat mulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Sungguh aku melihat terkabulnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang pertama. Demikian pula doa yang kedua." Beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia di Basrah. Beliau memiliki anak yang sangat banyak. Kemudian wa arju an ara ats-tsalitsah. Dan aku berharap semoga melihat apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itu adalah sebagian buah yang didapatkan bagi orang yang bersahabat dan berteman dengan orang saleh. Orang saleh akan mendoakan kebaikan untuknya, akan mengarahkan ucapan dan perbuatannya, dan buah-buah yang lainnya. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan dalam hadis tersebut bahwasanya ada dua orang yang bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan bahwasanya salah satunya duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menimba ilmu, mempelajari ilmu, mendalami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang satu kembali beraktivitas, bekerja, menyelesaikan urusan-urusannya. Maka demikianlah manusia, masing-masing berusaha, masing-masing melangkah. Maka dari hadis tersebut, marilah kita semuanya menengok apakah jalan kita yang dominan adalah menempuh jalan yang mengantarkan kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan talabul ilm, jalan mencari ilmu. Karena dengan ilmu seseorang akan mengerti akidah yang benar, mengerti iman, mengerti ucapan yang benar, demikian pula ibadah yang benar, sehingga ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga gerak-geriknya diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah kita melalaikan ilmu dan tidak mempedulikan ilmu, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, sehingga kita menyibukkan kepada kehidupan dunia dan kesibukan-kesibukan dunia, padahal dua perkara tersebut tidak akan terkumpul pada seorang hamba. ketika dia cinta dengan dunia, maka dia akan dijauhkan dari ilmu. Maka demikian pula sebaliknya, ketika seorang cinta dengan ilmu dan berusaha untuk mencari ilmu, dia tidak akan menyibukkan dirinya dengan kehidupan dunia. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, man humani la yashba'an, man humun fil ilm la yashba', wa man humun fid dunya la yashba'. Ada dua jenis manusia, yang rakus, yang tamak, yang ingin terus mendapatkan apa yang sudah dia dapatkan. La yashba'an, dan keduanya tidak akan pernah merasa kenyang. Manhumun fil ilm, orang yang rakus, yang tamak, yang senantiasa ingin menambah dan menambah. Orang yang rakus terhadap ilmu, karena tatkala dia berilmu, dia semakin mengerti dan tahu bahwa dia adalah orang jahil. Ketika bertambah satu ilmu syariat, maka akan mendorongnya untuk mencari ilmu yang lainnya. Sehingga benar kata para ulama kita, seorang yang mencari ilmu tidaklah putus di dalam mencari ilmu sampai dia meninggal dunia. Kemudian sebaliknya, wa man humun fid dunya la yashba', tipe yang kedua adalah orang yang rakus terhadap dunia, maka dia tidak akan puas terhadap apa yang dia dapatkan. Ketika dia mendapatkan satu lembah dari emas, dia akan berupaya untuk mendapatkan satu lembah berikutnya. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sifat rakus yang ada pada manusia, sikap yang ingin menambah dan menambah dari kehidupan dunia, cinta terhadap dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadin min zahab, la ahabba an yakuna wadiyan, wa la yamla'u fahu illa turab, wa yatubu Allahu 'ala man tab." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah seorang hamba anak Adam yang memiliki satu lembah dari emas, satu lembah dari emas sudah dia miliki, niscaya dia akan lebih mencintai untuk mendapatkan lembah yang kedua dan seterusnya, dan tidak akan menutup mulutnya kecuali tanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat orang yang bertaubat. Itulah keadaan manusia. Sebagian dari mereka lebih cenderung kepada dunia, dan sebagian dari mereka cenderung kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, cenderung kepada akhirat. Maka marilah kita menengok diri-diri kita masing-masing, jalan mana yang hendak kita tempuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka orang yang bekerja tersebut mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan keadaan saudaranya yang menimba ilmu, yang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bih, jangan-jangan engkau mendapatkan rizki dengan sebab saudaramu yang mencari ilmu. Para ulama yang menjelaskan hadis ini, mereka berbicara, Di antara penjelasan mereka bahwasanya dengan sebab seseorang mencari ilmu, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saudaranya, karib kerabatnya yang membantu dia untuk bisa mencari ilmu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan rizki, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga rizkinya menjadi lancar. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menegaskan hal tersebut, bahwasanya rizki yang kita dapatkan bukan semata-mata dengan kemampuan, keahlian, demikian pula kecerdasan dan harta kita, itu hanyalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum bisolatihim wa du'aihim. Kata Nabi SAW, kalian hanyalah ditolong dan diberikan rizki dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian, dengan sebab bisolahihim, kebagusan mereka, wasolatihim, dan solat mereka, dan doa yang mereka panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, min asbabir rizq talabul ilm asy-syar'i, bahwasanya di antara sebab seseorang mendapatkan rizki adalah tatkala dia mencari ilmu, mempelajari Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana pula hadis ini menunjukkan bahwasanya al-ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Sekian banyak sisi yang menunjukkan keutamaan ilmu agar didapatkan oleh orang yang mencari ilmu, yang tidak didapatkan oleh orang yang mencari harta. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bih. Jangan-jangan engkau mendapatkan rizki dengan sebab saudaramu tersebut. Penjelasan yang lain yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan bahwasanya tatkala seseorang dimudahkan untuk membantu, mendukung talabatul ilm, orang-orang yang belajar, orang-orang yang mendalami Al-Quran dan Sunnah, maka janganlah mereka mencela, merendahkan, menyepelekan orang-orang yang mencari ilmu. Janganlah dia merasa tinggi dan mulia dengan sebab membantu talabatul ilm, orang-orang mencari ilmu. Karena harta dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan harta dengan sebab saudara yang mencari ilmu. Demikian juga Allah berikan taufik kepadanya untuk menyalurkan hartanya di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sikap mencela, merendahkan, demikian pula mengungkit-ungkit pemberian adalah salah satu bagian yang menyebabkan amalan hancur dan sirna, yang menyebabkan amalan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit pemberian tersebut, dengan mengganggu orang yang diberi. Maka marilah kita semuanya yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu para penuntut ilmu senantiasa mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk menjaga agar amalan tersebut tetap ada hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Demikianlah yang diucapkan oleh sebagian sahabat Nabi. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menyebutkan sisi-sisi yang menunjukkan keutamaan ilmu daripada harta. Di antara keutamaan ilmu tersebut, bahwasanya ilmu akan menjaga dirimu, akan menjaga akidah dan ucapan serta perbuatanmu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seseorang akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, dengan harta seseorang akan berpikir bagaimana untuk menjaga harta tersebut, bagaimana dia mengembangkan harta itu. Demikian pula sisi yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Fa innal ilma yahdik, ilmu akan memberikan petunjuk, mengarahkan amal ibadah kita, mengarahkan ucapan-ucapan kita, sehingga ucapan kita lurus, ucapan kita benar, ucapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita sebagaimana ibadah tidaklah diterima kecuali dengan keikhlasan dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu. Namun sebaliknya, harta, keumuman harta, al-mal yutghika, harta akan menyebabkan dirimu melampaui batas, menjadikan pemilik harta tersebut sombong dan angkuh. Harta menjadikan pemiliknya berfoya-foya. Bahkan dengan harta seseorang menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana pula ilmu adalah hakim sebagai pemutus benar tidaknya suatu ibadah, benar tidaknya suatu amalan, sementara harta itu mahkum alaih, yang dihukumi. Seseorang tatkala mencari harta, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta tersebut dia dapatkan dan kemana harta itu dibelanjakan. Sebagaimana pula ilmu merupakan warisan para nabi dan rasul, warisan orang-orang yang mulia, bahkan orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al ilma faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Namun sebaliknya harta itu adalah warisan para raja, para penguasa. Maka manakah yang hendak kita tempuh? Apakah kita ingin meraih warisan para nabi dan rasul? Ataukah kita ingin meraih warisan para raja? Sementara warisan para nabi dan rasul akan bersama kita, ilmu akan menemani kita di alam kubur. Ilmu yang menjadikan sebab bagi kita semuanya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur menrabbuka. Wama dinuka ma nabiyuka. Waman nabiyuka. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Namun harta tidak menyertai kita di alam kubur. Harta akan kita tinggalkan. Akan diwarisi oleh ahli waris kita. Nabi SAW mengatakan, Yaqulu Ibnu Adam, Mali, mali. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Wahallaka min malika illa ma akalta fa'afnait. Wa ma talabbasta fa'ablait. Wama tasaddaqta fa'amdaita. Anak Adam mengatakan, hartaku, hartaku. Sungguh, tidak ada harta yang dia miliki kecuali makanan yang dia makan, kemudian habis. Demikian pula pakaian yang dia kenakan, kemudian usang. Dan sedekah yang dia sedekahkan, kemudian dia dapatkan manfaatnya. Sungguh amat banyak keutamaan ilmu dibanding dengan harta. Sebagian ahli ilmu menyebutkan puluhan sisi yang menunjukkan keutamaan ilmu daripada harta. Oleh karena itu marilah kita bersungguh-sungguh untuk meraih warisan para nabi dan rasul. Senantiasa mengikhlaskan niatan-niatan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai dengan kemerlapan dunia, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Dulu sebagian dari kita adalah fuqara masakin. Kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan dibukakannya pintu-pintu rizki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya. Yang aku khawatirkan adalah dibukakannya dunia. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kana kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana umat-umat terdahulu berlomba-lomba mendapatkan dunia. Fatuh likakum kama ahlakatuhum. Sebagaimana sehingga kalian diminasakan oleh dunia sebagaimana umat-umat terdahulu diminasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia. Benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalikulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Sesungguhnya setiap umat ada fitnahnya, ujian dan cobaannya. Maka sungguh fitnah termasuk dari ujian yang terbesar bagi umat ini adalah harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya dan berikan keistiqomahan kepada kita semuanya sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.